membawa harapan semu, mempersembahkan sebuah cerita beruntai ungkapan cinta. Segenap sepiku dengan tulus penuh warna, mempersembahkan sebuah cerita beruntai ungkapan cinta. Wanita tercinta.